telah menjawab syubhat dan klaim dari orang-orang Asy'ariyah bahwasanya nisbat Asy'ariyah dengan kadar keumuman kaum muslimin itu 95% dari keseluruhan kaum muslimin, atau minimal sebutlah mayoritas kaum muslimin adalah Asy'ariyah atau madhab mereka Asy'ari. Yang mana dalam realita itu tentu salah, tidak benar. Ya, yang benar adalah sebagiannya nomor 01, sebagiannya nomor 02. Enggak ada Asy'ariyah kan? Enggak ada. Ya. Mereka hanya mengklaim agar apa? Berbangga dengan kathrah, kebanyakan. Dan berbangga dengan kebanyakan atau berbangga dengan mayoritas itu menunjukkan ketertipuan. Ya, menunjukkan ketertipuan. Tapi berbangga dengan sesuai dengan sunnah, selama bukan kebanggaan kesombongan, kesombongan, maka itu menunjukkan kesyukuran dan kebenaran. Ya. Kemudian di antara syubhat dan klaim mereka, bagaimana bisa madhab Asy'ariyah atau Asy'ariyah itu disebut batil oleh kita, padahal qudwah mereka itu adalah Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari, yang kita pun mengakui keimaman dan keilmuan beliau, Syekh Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Maka kita jelaskan bahwasanya Abdul Hasan Al-Asy'ari memiliki 3 fase dalam kehidupannya. Fase pertama, fase Mu'tazilah secara murni. Secara 40 tahun belajar dan betul-betul mentakrir madhab Mu'tazilah. Berarti sangat melekat pada dirinya madhab Mu'tazilah. Tapi kemudian di marhalah yang kedua, yaitu marhalah Kullabiyah, antara Mu'tazilah dan antara Sunnah Murni. Mu'tazilah Murni dengan Sunnah Murni, di antaranya itu ada madhab Kullabiyah, dan ini yang akan menjadi madhab Asy'ariyah atau Asy'ariyah yang disebut oleh orang-orang sekarang. Dia ada sisi Jahmiyah, tetapi ada juga sisi tidak 100% Jahmiyah. Mau menuju ke sunnah mahdhah, tapi karena masih menerapkan metode Jahmiyah, maka tidak sampai kepada ahlu sunnah. Tidak sampai kepada ahlu sunnah. Walaupun kalimat ini tidak diterima oleh banyak dari orang. Pasti tidak diterima. Ya. Asy'ariyah juga termasuk ahlu sunnah. Betul, termasuk ahlu sunnah jika kita menyandingkan atau melawankan ahlu sunnah dengan syiah. Ya, iya betul. Asy'ariyah masuk ke dalam ahlu sunnah. Tetapi ketika dimutlakkan, maka tidak. Asy'ariyah bukan termasuk ahlu sunnah. Kemudian marhalah yang ketiga, yaitu marhalah memeluk, fase memeluk madhab ahlu sunnah wal jamaah, ahlul hadith. Sebagaimana diklaim oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Al-Ibadah an Usulid Diyanah, yang kitab tersebut diingkari oleh sebagian orang-orang Asy'ariyah. Kita sekarang di kalimat apa? Thumma dzakara rahimahullah. Bukan itu? Hah? Wal mutakhirun. Baik, kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad rahimahullah, wal mutakhirun alladziina yantasibuna ilaihi akhadhu bil marhalati tsaniyati min marahili aqidatihi waltazamu tariqat ta'wil fi 'ammatis sifat. Al mutakhirun, yaitu orang-orang mutakhir, terutama Al-Imam Ar-Razi rahimahullah, mereka menisbatkan Al-Asy'ariyah kepada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan mereka mengambil marhalah yang kedua dari marhalah atau fase kehidupan Abu Hasan Al-Asy'ari, yaitu ketika beliau bermadhab Kullabiyah. Yang madhab Kullabiyah itulah asalnya madhab Asy'ari, Asy'ariyah yang dikenal sekarang. Ya, itu asalnya di situ. Ya. Masya Allah, kenapa antum ngumpul di sana, ikhwan? Enggak yang di sini aja nih. Iya, anda mau nengok ke antum agak repot ya, agak pegel gitu ya. Nah, marhalah ats-tsaniyah min marahil aqidatihi, yaitu fase kedua, fase kullabiyah. Fase kullabiyah. Yang mana itu adalah asalnya mazhab Asy'ari, yaitu tidak Jahmiyah 100% dan tidak ke mazhab salaf 100%. Seolah-olah di tengah-tengah, seolah-olah adil, tapi enggak adil, ya. Waltazamu tariqat ta'wil fi 'ammati sifat, dan meriltizam dengan jalur ta'wil dalam keumuman sifat. Walam yathbutu illa sifat as-sab' al-madhkurah fi hadzal bait, dan mereka tidak menetapkan kecuali 7 sifat yang disebutkan di bait berikut ini, yang disebutkan juga oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Hayyun 'alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadzaka as-sam'u wal basaru. Hayyun sifat hayat, 'alim sifat ilm, qadir sifat qudrah, kalam sifat kalam. Ya. Hayy 'alim qadir, hayat ilm dan qadir ini sifat dzatiyah yang mereka sebutkan. Tapi al-kalam sifat dzatiyah yang tidak bersifatkan sifat fi'liyah. Kalam bagi mereka kalam yang yang qa'imun binafsih. Ma'nan qa'imun binafsih, ya. Sebagaimana yang telah Anda jelaskan berkali-kali. Iradatun, iradah, sifat iradah. Sifat iradah di sini juga mereka tidak menyatakan sifat fi'liyah, karena sifat fi'liyah berkaitan dengan masyiah, maka itu menunjukkan apa? Menunjukkan terjadinya hawadith, yaitu keterjadian pada diri Allah, dan itu tidak mungkin. Makanya banyak rahmat, kemudian azab, dan seterusnya, itu semua ditafsirkan dengan iradah oleh mazhab Asy'ariyah. Disatukan. Wa kadzaka as-sam'u wal basar. As-sam' dan al-basar, pendengaran dan penglihatan, yaitu as-sam' wal basar. Berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hah? Betul? 7, ya. 7 sifat. Ala khilafi bainahum wa bain ahli sunnati fi kayfiyati itsbatiha. Nah, ini walaupun 7 ini, tetapi antara mereka dan ahli sunnah itu ada perbedaan dalam tata cara mengisbatkan sifat-sifat ini. Di antaranya al-kalam, yang paling besar itu masalah kalam. Kalamullah. Ya. Walamma dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ma qila fi sya'ni al-Asy'ariyah. Ketika Syekhul Islam menyebutkan tentang Asy'ariyah dalam majmu' fatawa. Wa muraduhum al-Asy'ariyata alladzina, atau wa muraduhum al-Asy'ariyatu alladzina yanfauna as-sifat as-sifat al-khabariyah. Ya, malah mereka Asy'ariyah menafikan sifat-sifat khabariyah. Itu maksud mereka adalah, yaitu ketika disebut Asy'ariyah, Asy'ariyah, maka Asy'ariyah versi kullabiyah yang menafikan sifat-sifat khabariyah, yang mentakwil sifat-sifat atau kebanyakan sifat-sifat Allah. Wa amma man qala minhum bi kitabil ibadah alladhi sannafahu al-Asy'ariyyu fi akhir umrih wa lam yadhhar maqalatun tunaqidhu dhalika fa hadha yu'addu min ahli sunnah. Adapun siapa yang mengatakan di antara mereka dengan sesuai dengan kitab yang ditulis oleh Al-Asy'ari dalam kitab Ibanah, yaitu Al-Kitab Al-Ibanah dalam akhir umurnya, dan tidak menyelisihi perkataan atau tidak tampak pada ulama-ulama ini perkataan yang bertentangan dengan perkataan akhirnya madhab al-imam al-Asy'ari, maka dianggap sebagai ahlu sunnah. Faham gak sini, ikhwan? Yaitu ada kalangan Asy'ariyah menisbatkan diri pada Asy'ariyah. Menisbatkan diri pada Abu Hasan al-Asy'ari. Menjadikan qudwahnya adalah Abu Hasan al-Asy'ari. Itu ada dua model. Model pertama, yang menafikan sifat-sifat khabariyah dan mentakwilnya. Ini yang dimutlakkan kepadanya madhab Asy'ari. Yang mana itu madhab sebenarnya fase keduanya dari Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Kemudian ada juga di antara mereka menisbatkan diri pada Imam Abu Hasan al-Asy'ari sebagai qudwah, dan perkataan mereka ini tentang sifat-sifat Allah itu sesuai dengan apa yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Al-Ibadah, maka mereka ini walaupun menisbatkan pada Abu Hasan Al-Asy'ari tetapi disebut sebagai Ahlus Sunnah, Ahlul Hadis, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena metodologi pemahaman Abu Hasan Al-Asy'ari di kitab Al-Ibadah An-Usulid Diyanah itu metodenya sesuai umumnya pada metode salaf, walaupun ada beberapa mulahadzat dalam kitab tersebut. Wa qala qabla dhalik, beliau berkata sebelum itu, wa ammal asy'ariyah fa aksu haula. Adapun asy'ariyah yang sekarang disebut asy'ari, asy'ariyah, maka lawan dari mereka ini ahlu sunnah dalam masalah sebagian besar sifat Allah taala. Wa qauluhum yastalzimu at-ta'til. Dan perkataan Asy'ariyah, versi label Asy'ariyah sekarang, itu melazimkan menta'til, yaitu menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan yastalzim la anna Allah la dakhilal 'alimi wala kharijahu. La dakhil di sini la bukan la. La bukan la nafiah sebenarnya. La dakhilul 'alimi bukan 'alim. Wa annahu la dakhila la dakhilu. Taib. Laisa itu masuk ke kana atau atau kana? Afwan. Kana atau anna? Laisa. Kana ya. Berarti sini benar. Wa annahu la dakhilal 'alimi. Karena ini la ini ya'malu 'amala laisa. Wa annahu la dakhilal 'alami wala kharijahu. Bahwasanya Allah Ta'ala tidak di dalam alam, tidak pula di luar alam. Berarti ini ghair mawjud. Ya kan? Enggak ada di dalam alam, enggak ada di luar alam. Berarti enggak ada. Ya kan? Wa kalamuhu ma'nan wahidin. Maafkan salam. Wa kalamuhu ma'nan wahidun. Dan kalam Allah adalah satu makna yang telah kita sebut. Ma'nan qaimun bidhat. Wa ma'na ayatil kursi wa ayatid daini wat taurata wal injili wat taurata, kenapa wat taurata? Wat taurati wal injili wahidun. Makna ayat kursi, ayat hutang, taurat dan injil semua satu makna. Wa hadha ma'lumul fasadi bitarurah. Dan hal seperti ini maklum kerusakannya secara pasti, secara darurat. Ini Asy'ariyah versi apa? Versi mutaakhirin. Ya. Imam Ibnu Al-Qayyim dalam Nuniyah beliau disebutkan dalam Syarah Al-Harras. Di sini ada perkataan Ibnu Qayyim, wa'lam bi anna tariqahum 'aksu tariqil mustaqimi liman lahu 'ainan. Ketahuilah bahwasanya metodologi mereka itu bertentangan dengan jalur yang mustaqim bagi orang yang masih punya dua mata. Masya Allah. Ainan di sini imma ainan. Ain ras. Imma ainan di sini nazar, yaitu ain ini dan ainul basar. Apa? Qalbu. Ila an qala, sampai Imam Ibn Qayyim berkata, fa'jab li'umyanil basairi absaru kaunan muqallidi sahibal burhani. Maka takjublah kamu kepada orang-orang yang buta dari penglihatan ketika mereka berusaha melihat. Ya. Mereka bertaklid absaru kaunal muqallidi sahibal burhani. Yang mereka taklidkan adalah sahibul burhan. Wa ra'awhu bitaqlidi aula min siwahu. Dan mereka menganggap taklid itu lebih layak dibandingkan selain taklid. Bighairi ma basarin wala burhanin, tanpa melihat dan tanpa petunjuk. Wa ammu 'anil wahyaini id lam yafhamu ma'nahuma ajaban lidzil hirmani. Dan mereka membutakan diri dari kedua wahyu. Lihat di sini ikhwan, di antara sebab orang-orang pertama menyimpang dan kedua fanatik di antara sebabnya adalah mereka membutakan diri dari wahyain, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun mereka sangat ikut dengan ulama. Ya, dan itu sketsa seperti ini yang berusaha ditaburkan oleh orang-orang bersyubhat. Ya, jangan kembali Quran hadis, Quran hadis. Mana perkataan ulama? Ini kan kebalik. Ya, harusnya sebaliknya. Ya, perkataan ulama mengikuti Quran hadis. Bangun langsung antum. Antum nengok-nengok. Ya. Nah, mereka tidak memahami makna dua wahyu tersebut. Ajaib, ya. Sungguh ajaib bagi orang-orang yang diharamkan dari kedua wahyu tersebut, ya. Kemudian berkata Syekh Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti dalam kitab tafsir beliau Adwa'ul Bayan dalam menafsirkan ayat istiwa Allah Ta'ala istiwanya Allah Ta'ala atas arsy-Nya dalam surat Al-A'raf. I'lam annahu ghalata fi hadha khalqun la yuhsa. Ketahuilah bahwasanya banyak sekali makhluk yang bersalah, yang mana tidak terhitung makhluk yang salah dalam masalah ini. Setelah lafal la yuhsa di kitab antum apa ikhwan? Kathratan. Kathratan gitu. Bacanya kathratan dah. Ada harukatnya. Kathratan minal mutakhirin, yaitu dalam keadaan khalqun, di sini mungkin dia hal untuk khalq, ya. Yaitu banyak dari kalangan mutakhirin. Faza'amu anna adh-dhahira al-mutabadir as-sabiqi ilal fahmi min ma'na al-istiwa'i wal yadi mathalan fil ayati al-Qur'aniyyati huwa musyabahatu sifatil hawadithi. Lihat, sekarang kita akan memulai pembahasan tentang makna zahir. Ya. Ya. Mungkin bisa ditulis judulnya pemakna syubhat tentang pemaknaan zahir gitu ya. Syubhat tentang pemaknaan zahir. Sini perhatikan baik-baik, ikhwan. Yang mana masalah seperti ini enggak mungkin kita buka ke keumuman orang. Hanya di Thariqul Huda insyaallah, ya. Yang lain pada belum siap. Maksudnya di masjid-masjid lain belum bisa kita ajarkan seperti ini. Mereka mengira bahwasanya pemaknaan zahir yang mutabadir yang muncul di benak as-sabiqu as-sab al-mutabadir as-sabiqa ila al-fahmi yang sabiq yang muncul terlebih dahulu dalam pemahaman dari pemaknaan tentang istiwanya Allah, tentang tangannya Allah misalnya dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Pemahaman zahir dari tangan Allah, yadullah, itu kalau kita pahami secara zahir maka musyabahatan atau musyabahatu sifatil hawadithi, menyerupai sifat-sifat yang terperbaharui. Ngerti gak antum? Ngerti gak? Diam aja. Udah zikir ngerti gak? Kita pernah mempelajari tentang qadim dan hadis. Bukan hadis, hadis. Ya. Qadim itu adalah yang tidak diawali dengan ketiadaan, tidak diakhiri dengan kepunahan. Ya. Itu qadim. Sementara hadis yang tidak qadim, yaitu hadis itu adalah yang diawali dengan ketiadaan dan diakhiri dengan kepunahan. Paham gak, ikhwan? Ketika disebut tangan, yang tergambar di benak tangan siapa? Tangan orang, manusia. Tangan manusia ini qadim atau hadis? Hadis, karena diawali dengan ketiadaan dan diakhiri dengan kemudahan sesaat. gitu ya. Maka mereka menganggap, Asy'ariyah menganggap, kalau kita memahami tangan Allah, yadullah, dengan pemahaman zahir yang terbetik di benak, maka itu sama dengan menyerupakan Allah dengan sifat-sifat yang diawali dengan ketiadaan dan diakhiri dengan kehancuran, kepunahan. Paham? Berarti kalau kita memahami yadullah itu tangan Allah, maka sama dengan mengatakan Allah itu pernah tidak ada dan akan tidak ada serupa dengan makhluk, berarti dong. Karena makhluk tersifati dengan sifat seperti itu. Ngerti gak step mereka itu? Ya harus tahu step mereka ini. Kenapa mereka sampai mentakwil itu kudu tahu sebabnya gitu loh. Mereka mentakwil itu gak ada, maksudnya bukan tanpa sebab. Ya itu sebabnya pikiran mereka sendiri berkataan seperti ini. Kalau kita bilang Allah Ta'ala memiliki tangan, maka serupa dong dengan makhluk. Sebabnya apa? Ya sebabnya pikiran mereka pertama. Kemudian mereka mengkiaskan kalau kita tafsirkan seperti itu, maka itu adalah hadis. Tangan Allah berarti hadis dong. Karena yang namanya tangan itu sesuatu yang hadis. Sesuatu yang ada sebelumnya tidak ada dan nanti bakal gak ada. Dan juga terperbaharui. Mungkin tumbuh. Ya enggak? Ya gitu. Jadi hadis, jadi ada qadim, ada hadis. Makanya mereka menyebutkan di antara sifat Allah atau nama Allah bahkan qadim. Qadim. Dan selain Allah itu pasti tersifati dengan hadis. Semua yang terjadi, semua yang ada ini hadis. Ya enggak? Begitu. Itu. Tapi kenapa kok tangan doang ya? Kenapa kok istiwa doang? Kenapa yang lainnya enggak gitu ya? Makanya mereka mengatakan kalam Allah. Mereka menetapkan kalam Allah. Karena kalau mereka menafikan kalam Allah, jadilah mereka mu'tazilah. Mereka mengatakan kalamullah. Allah Ta'ala memiliki sifat kalam. Karena mu'tazilah mengatakan Allah tidak memiliki sifat kalam. Sementara mereka Asy'ariyah itu anti mu'tazilah. Sebagaimana Abu Hasan Al-Asy'ari di fase keduanya itu anti Mu'tazilah. Padahal 40 tahun belajar Mu'tazilah. Ya. Maka kata mereka di sini. Kita bilang kalamullah adalah sifat Allah. Kalamullah. Tetapi mereka terjebak dengan pemahaman mereka. Kalam berbicara itu kan juga sifat makhluk juga. Antum juga berbicara enggak? Dan berbicaranya kita itu dulunya bisa bicara enggak? Enggak bisa. Dan berbicaranya kita itu kadang-kadang bicara, kadang-kadang diam ya. Ah, ini berarti gimana? Hadis bukan? Terperbaharui enggak? Iya. Tadinya enggak ada, jadi ada. Maka agar mereka tidak terjebak ke Mu'tazilah, mereka menetapkan sifat kalam. Agar mereka tidak terjebak dengan apa yang mereka bilang mujassimah, musyabbihah, maka mereka mengatakan Allah Ta'ala tidak tersifati kalam secara hadis. Tidak terperbaharui. Karena sifat yang terperbaharui itu menunjukkan kemakhlukan dia. Ngerti ikhwan? Antum kalau ngomong-ngomong terus ngomong. Atau kadang-kadang ngomong, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang ngomong, kadang-kadang enggak. Sekarang mereka kemudian menyebut berarti kalamullah ini kita tafsirkan dengan tafsir versi kullabiyah. Ah, itu yang tadi kita sebut kullabiyah. Ya. Yaitu kalamullah ma'nan qa'imun bidzat. Dia tidak seperti bicara makhluk dengan suara kalau ditulis menjadi susunan huruf-huruf dan lafal. Ngerti gak ikhwan? Ketika antum bicara misalnya, ya, jangan tidur misalnya, ya. Kemudian antum dengar gak lafal jangan tidur tadi? Dengar. Dan kalau antum tintakan di kalimat di buku, tulisannya J A N G. Nah, ini kan kalam siapa? Makhluk gitu kan. Sifatnya hadis bukan? Hadis. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada, sekarang ada dan bisa dihapus. Hadis. Makhluk. Masa kalam Allah kayak gitu sih? Kata mereka. Berarti kalam Allah itu tanpa suara. Tanpa terhurufkan. Arti lainnya, berarti malaikat Jibril itu tidak mendengar dari Allah Ta'ala. Arti lainnya tanpa lafal, berarti apa yang di mushaf Al-Quran itu tidak disebut kalamullah kecuali secara majaz. Bukan secara hakiki. yang ini satu sisi terjebak dengan pemahaman yang sama dengan Mu'tazilah bahwa Al-Quran itu makhluk. Dan sisi lainnya menjauh juga dengan Ahlus Sunnah yang mengatakan kalamullah hakiki dengan saut, dengan harf. Ngerti gak? Ya. Yang gak ngerti gak apa-apa ya. Sepertinya banyak yang gak ngerti, tapi gak apa-apa. Anda gak nyalahin antum kok ya. Sampai mana tadi kita ini? Ah, lihat. Mereka jadi berpikir tentang istiwanya Allah di atas arsy. Istiwa itu meninggi di atas arsy. Makna yang terbetik di benak ya ketika disebut meninggi di atas arsy, istiwa berarti apa? Sesuai seperti sifat makhluk. Ya begitu sebabnya. Mereka mengingkari tangan secara hakiki. Kenapa? Karena tangan itu seperti tangan makhluk. Maka jangan tafsirkan tangan dong. Kalau kalian tafsirkan tangan berarti kalian mujassimah, musyabbihah. Gitu. Itu sebab pangkalnya di situ, ikhwan. Pangkal yang tidak dimengerti oleh banyak dari kita. Ya, kita ngertinya itu cuman fulan Asy'ari, dolal, fulan dolal, fulan tinggalkan fulan, tinggalkan fulan, tapi enggak tahu sebabnya. Kita hanya bisa menjarah tapi enggak bisa menafsirkan apa yang kita jarah. Iya. Hati-hati dengan fulan. Kenapa? Enggak tahu Anda. Pokoknya hati-hati aja. Antum yang harus hati-hati sama diri antum. Iya. Qala, kemudian berkata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti, "Wa la yakhfa 'ala adna 'aqilin anna haqiqata ma'na hadzal qawli anna Allah wasafa nafsahu fi kitabihi bima dhahiruhu al-mutabadiru minhu as-sabiqu ila al-fahmi al-kufru billahi ta'ala." Walqaulu bima la yaliqu bihi jalla wa'ala. Betul? Tidak la yakhfa. Tidak la yakhfa itu tidak apa namanya? Tidak tersembunyi, tidak ya, sangat jelas ya, sangat jelas bagi orang yang paling cetek akalnya bahwasanya hakikat makna al-qaul, perkataan bahwasanya Allah Ta'ala menafsir, Allah Ta'ala mensifati dirinya di kitabnya sesuai dengan zahir yang terbetik di pemahaman. Apa di sini? Hakikat perkataan ini bahwasanya Allah Ta'ala mensifati dirinya dalam kitabnya ya. Kemudian ini kalimat Anda benar enggak tadi semuanya? Sesuai enggak dengan apa yang diantum? La wa la yakhfa 'ala adna 'aqilin anna haqiqata ma'na hadzal qawli anna Allah ta'ala anna Allah wasafa nafsahu fi kitabihi. Hah? Sama ya? Bima zahiruhu al-mutabadiru minhu as-sabiqu ila al-fahmi al-kufru billahi wal-qawlu fihi bima la yaliqu bihi jalla wa'ala. Menurut antum gimana kalimat ya ikhwan? Sebenarnya ini maksudnya adalah begini ikhwan. Perkataan sebenarnya bisa kekufuran dan berkata tentang Allah apa yang tidak pantas baginya. Tapi mereka juga menuding kita seperti itu. Jadi saling tuding. Maka sebenarnya kalau udah kayak gini, kembalikan ke madhab salaf. Ya. Kita katakan tentang mereka, hakikat dari perkataan kalian wahai Asy'ariyah ketika menafikan ayat-ayat sifat-sifat Allah Ta'ala ini adalah pemahaman kekufuran kepada Allah. Kenapa disebut kekufuran? Karena menafikan sifat-sifat yang sudah Allah tegaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga selain bentuk kekufuran, pengingkaran, ini juga berkata tentang Allah yang tidak pantas tentangnya. Dan juga itu juga yang ditudingkan kepada kita. Makanya mereka menyebut kita mujassimah, musyabbihah. Dan kita menyebut mereka sebagai mu'attilah. Ya. Atau nufat. Begitu. Nah, ketika terjadi tuding-menuding ini, ya, serang-menyerang seperti ini, maka setelah memohon taufik kepada Allah, kita belajar untuk mengetahui hakikatnya. Atau merujuk ke madhab salaf. Bagaimana pendapat salaf tentang ini, khalas. Walaupun enggak mempelajari lebih detail tentang karakter pemahaman mereka. Begitu. Semua akan saling tuding-menuding. Dan masing-masing itu punya hujah. Tetapi kebenaran itu satu, tidak berbilang. Ya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi qila lahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan kepadanya, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim." Kami turunkan ilaika dzikr Al-Qur'an agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Lam yubayyin harfan wahidan min dzalika ma'a ijma'i man yu'taddu bihi minal ulama 'ala annahu la yajuzu fi haqqihi ta'khirul bayan 'an waqtil hajati ilayhi wa ahrafil 'aqaidi la siyama ma dhahiruhul mutabadiru minhu al-kufru wadh-dhalalul mubayyin wadh-dhalalul mubin hatta ja'a ha'ula'il jahalatu minal muta'akhirin fazamu annallaha atlaqa 'ala nafsihi al-wasfa bima dhahiruhu al-mutabadiru minhu la yaliqu. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam katama anna dhalika adh-dhahiru al-mutabadir anna dhalika adh-dhahiru al-mutabadir kufrun wa dhalalun yajibu sarful lafzi anhu. Ini enggak ada titiknya sama sekali dah tadi, masyaallah. Wa kullu hadha min tilqa'i anfusihim min ghairi i'timadin 'ala kitabin aw sunnatin subhanaka hadha buhtanun 'azim wa la yakhfa anna hadha al-qawla min akbar ad-dhalali wa min a'zami al-iftira'i 'ala Allah azza wa jalla wa rasulih. Faham antum ikhwan? Tak faham? Nabi SAW Allah Ta'ala berfirman, kami telah menurunkan kepadamu az-zikr agar engkau menjelaskan, agar engkau menjelaskan kepada orang-orang apa yang engkau faham, apa yang diturunkan kepadamu. Nabi SAW tidak akan menjelaskan kepada umat sesuatu yang tidak Nabi fahami, gitu ya. Dan ternyata Nabi SAW tidak pernah menjelaskan sehuruf pun sesuai dengan madhab Asy'ariyah di beberapa masalah sifat. Itu satu. Dan juga tidak selaras dengan ijma' dari ulama-ulama mu'tabar. Padahal tidak boleh dalam hak Rasulullah, tidak boleh yang namanya ta'khirul bayan an waqtil hajah. Ya. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang hajat dibutuhkan. Ketika umat butuh jawaban, ulama ini tahu jawabannya, ulama ini bilang, ah afwanlah, anak enggak bisa jelasin. Enggak boleh. Ya? Enggak boleh seperti itu. Ya, jadi ada masalah dalam usul fiqih, hukum ta'khiril bayan an waqtil hajah. Ya? Enggak boleh terjadi itu pada dai, kecuali kalau memang dikhawatirkan fitnahnya menyebar. Ya gitu ya. Kayak misal saya. Kalau kemarin masalah pemilu ada dai yang memang tidak ikutan nyoblos, misalnya. Ya. Dan ada pun ditanya seperti itu beberapa orang di WhatsApp, ya. Gimana hukumnya nyoblos? Antum tafadhol, antum mau nyoblos atau enggak, antum ikut yang mana? Ana bingung saat, kalau bingung kembali ke hukum asal. Segala keterbingungan itu harus dikembalikan ke hukum asal. Jangan belajar di Facebook, nambah bingung. Kembali ke hukum asal. Apapun yang membingungkan, kembali ke hukum asal. Bid'ah atau, ini bid'ah atau boleh Ustaz ya, dalam masalah ibadah. Maka kembali ke hukum asal, ibadah harus ada dalilnya. Kalau misalnya enggak ada dalilnya, antum bingung, udah jangan lakukan, kan gitu ya. Gitu. Kecuali kalau antum mantap milih tafadhol, khalas. Pakai ijtihad itu. Kalau enggak milih tafadhol, kalau bingung ya kembali ke hukum asal. Apa hukum asalnya? Haram, khalas, gitu aja. Ya. Anda bilang seperti itu. Ya. Antum gimana, Ustaz? Ana enggak ikutan, khalas. Oh gitu Ustaz, ya udah kalau gitu mantap. Wah, udah gitu. Ya udah. Kadang-kadang tuh orang tuh nyari fatwa bukan nyari ilmunya. Nyari ustaz, ikutan enggak ustaz? Enggak, ana enggak. Ya udah kalau gitu ana enggak ikutan. Kan gitu doang orang. Taklid doang udah. Ya enggak apa-apa kalau memang bisa apa gitu enggak apa-apa. Cuman khalas kalau udah emang antum bertaklid, udah enggak usah ngoceh di mana-mana, kemudian nerekam-nerekam. Ya khalas antum mukhalid gitu kan ya. Kecuali antum mujtahid punya ilmu, antum sebarkan dengan santun, fadl. Katakan, tapi kalau mukhalid sama-sama mukhalid saling nerekam, ini yang senang siapa kira-kira? Ya, enggak kita yang rugi guru-gurunya biasanya, ya. Katib. Jadi takhirul bayan an waqtil hajah, dihajah dibutuhkan oleh umat, maka enggak mungkin Rasulullah simpan itu ilmu bahwasanya makna tangan Allah di sini harusnya kekuasaan Allah. Enggak pernah Rasulullah bilang kayak gitu. Para salaf juga cukup bilang, "Ya, secara zahir khalas, tangan Allah udah enggak usah dikiaskan dengan apa-apa." Ijma ulama dan Nabi SAW tidak pernah menjelaskan sampai segitu, ya, tangan Allah dimaknai dengan ini, turunnya Allah dimaknai dengan rahmat, turunnya rahmat atau turunnya malaikat, ya. Wa ahrafil aqaid, apalagi ini lebih penting lagi, lebih darurat lagi, lebih butuh lagi dalam masalah akidah. Ya. Apalagi ternyata kalau zahir yang terbetik, ya, itu adalah kekufuran dan dolal mubin. Ini agak-agak berat juga ini kalimatnya Syekh Muhammad ini. Hatta ja'a haula'il jahalatu minal mutaakhirin. Sampai datang orang-orang jahil dari kalangan mutaakhirin, masyaallah. Faza'amu anna Allah atlaqa 'ala nafsihi al-wasb bima dhahiru mutabarrin minhu la yaliq. Dan orang-orang mutaakhirin, yaitu orang-orang Asy'ariyah belakangan, mereka menyangka bahwasanya apa yang Allah mutlakkan pada dirinya dari sifat itu kalau dipahami zahir itu tidak pantas, ya. Dan Nabi SAW kata ma'anna dzalika zahir al-mutabadira kufur, dan mengatakan dan menganggap bahwasanya Nabi SAW menutup-nutupi pemahaman zahir mutabadir ini, ana enggak begitu. Ana udah baca tadi malam, tapi kalimatnya ana kurang bisa betul-betul mendalami. Ya, bisa ada faham, tetapi untuk dengan format kalimat seperti ini ana agak sulit. Ya, bahwasanya makna zahir dan mutabadir tersebut, ya, yaitu tangan Allah adalah tangan Allah, maka itu adalah kekufuran kata mereka. Ya, kekufuran dan kesesatan. Yaitu antum memaknai istiwa Allah di atas arsy, meninggi Allah di atas arsy, ini kekufuran dan kesesatan. Kenapa? Karena ini tidak mungkin ada pada Allah. Ini merupakan bentuk penyerupaan Allah terhadap makhluknya. Ini merupakan pelanggaran dengan laisa kamitslihi syai', itu kata Asy'ariyah kepada ahlu sunnah yang mereka sebut mujassimah, musyabbihah. Maka kata mereka, yajibu sarful lafzi anhu, maka wajib untuk memalingkan lafal darinya. Makullu hadza, ini semua kata Syekh Muhammad Asy-Syinqiti, ini semua dari diri mereka sendiri tanpa sandaran dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maha suci Allah, ya Allah. Ini adalah suatu tuduhan yang besar dan tidak remang lagi bahwasanya perkataan Asy'ariyah belakangan itu di antara sebesar-besar kesesatan dan seagung-agung kedustaan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Kira-kira itu penistaan, ya. Tapi hal seperti ini kenapa tidak disadari oleh umat? Karena umat tidak digembleng untuk masalah-masalah ini, ya, nggak dididik untuk masalah-masalah ini, begitu. Agak berat memang masalah seperti ini. Tapi kalau orang sudah tahu, orang akan membela agama Allah dengan masalah-masalah seperti ini, ikhwan, ya. والحق الذي لا يشك فيه أدنى لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه العام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. Dan hak yang tidak ada keraguan padanya yang tidak dilakukan oleh seorang yang paling cetek akalnya sedikit pun, bahwa setiap yang Allah sifati terhadap dirinya dan Rasul sifati terhadap Allah, tentang Allah, maka yang zahir, yang tampak di benak, di pemahaman dari di pemahaman orang yang di kalbunya ada iman, pasti gini loh. Maksudnya ketika antum memahami yadullah artinya apa? Tangan Allah. Ini makna zahir betul. Tetapi makna zahir di benak ahlu sunnah yang ada imannya, itu makna pemahaman mereka tentang tangan Allah adalah pemahaman tangan Allah tanpa penyerupaan dengan makhluk. Gitu loh. Sementara pemahaman Asy'ariyah, kalau memahami tangan Allah adalah tangan Allah, maka itu serupa dengan makhluk. Ngerti gak, ikhwan? Ya, dari situ ya. Ketika kita misalnya, Allah Ta'ala turun ke langit dunia seperti yang malam terakhir, pemahaman ahlu sunnah, alhamdulillah ada keimanannya dan semangatnya beragama. Pemahaman ahlu sunnah adalah Allah turun dengan tata cara yang tidak kita ketahui, tidak kita gambarkan, tidak kita omongi, dan bahkan tidak kita pertanyakan. Berarti di sini ada spirit apa? Mentanzih, membersihkan, mensucikan Allah dari keserupaan terhadap makhluk. Tetapi kalangan Asy'ariyah ketika mereka mendengarkan hadis Allah turun ke langit dunia, maka mereka memahaminya, kalau gitu pemahaman zahirnya Allah turun mirip dong dengan makhluk. Makhluk juga turun, makhluk juga naik. Begitu ikhwan. Maka enggak kayak gitu pemahamannya. Di sini ikhwan, perbedaannya. Perbedaan metodologi berpikir, perbedaan usuluddin, perbedaan prinsip dalam memahami agama itu bukan hanya menjadikan bedanya konklusi, tapi itulah sebabnya perpecahan. Maka jika fa intanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah, dan juga kepada rasulnya, ya, yaitu kepada salaf, pemahaman salaf bagaimana. Taib, sampai situ aja ikhwan. Ya, ana khawatir dengan antum semua, ya. Cukup sampai situ aja. Mana? Udah zikir mana? Masya Allah. Khalas ghairu mawujud faqat, ya. Apa artinya itu? Udah enggak ada aja, ya. Masya Allah. Baik, kita habisin, lanjut ke syarah kasyf syubhat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.